Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sidaralun, berita siang edisi hari ini Kamis 6 Oktober 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Tia Andalusia. Jessica Kumala Wongso dituntut hukuman penjara 20 tahun. Dua organisasi wartawan boikot peliputan HUT TNI ke-71. Swiss perluas penyelidikan 1MDB milik Malaysia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, jaksa dalam persidangan terhadap Jessica Kumala Wongso yang didakwa membunuh rekannya Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun. BBC Indonesia melansir. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa menjelaskan bahwa dari alat bukti antara lain berupa keterangan saksi, ahli, dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak bisa disangkal. Ini semua memenuhi tiga unsur dalam pembunuhan berencana, yakni disengaja, direncanakan, dan menghilangkan nyawa orang lain. Persidangan terhadap Jessica dinilai diwarnai banyak kontroversi. Sebelumnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Jakarta juga melaporkan hakim sidang Jessica ke Komisi Yudisial karena dianggap tidak sesuai hukum acara pidana. Syederalun, dua organisasi wartawan Indonesia memboikot peliputan acara HUT TNI ke-71 kemarin sebagai bentuk protes tindakan kekerasan yang dilakukan prajurit TNI kepada wartawan. BBC Indonesia melansir. Pada Agustus lalu, dua wartawan di Medan, Sumatera Utara dianiaya prajurit TNI Angkatan Udara saat meliput bentrokan antara TNI Angkatan Udara dengan warga Kelurahan Sari Rejo, Medan. Berselang dua bulan, seorang wartawan Net TV, Sony Widianto, yang dipukuli oleh anggota TNI Angkatan Darat saat meliput di Madiun. Tindakan-tindakan kekerasan ini membuat Aliansi Jurnalis Independen Indonesia AJI dan Pewarta Foto Indonesia PFI sepakat memboikot peliputan acara HUT TNI ke-71. Aryo Wisangeni, pegiat bidang advokasi AJI, mengatakan boikot adalah seruan untuk TNI agar melakukan reformasi dan juga desakan bagi TNI untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku kekerasan atas wartawan serta melakukan perombakan dalam sistem pendidikan militer. Syederalun, Kejaksaan Agung Swiss mengatakan pihaknya memperluas penyelidikan pidana dalam kasus dugaan penipuan yang melibatkan Badan Investasi Negara Malaysia yang dikenal dengan nama One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. BBC Indonesia melansir. Kejaksaan Agung kembali meminta otoritas Malaysia untuk melakukan kerjasama lebih besar terkait dengan raibnya dana 800 juta US dollar yang disebutkan diinvestasikan di sektor sumber daya alam oleh anak perusahaan 1MDB SRC International SDN BHD. Menurut Jaksa Agung Michael Lauber, kantornya semula meminta bantuan Malaysia pada Januari tahun 2016, tetapi permintaan itu masih tertunda. Disebutkan dana yang diduga hilang itu tampaknya telah disalahgunakan. Sejumlah pejabat Malaysia mungkin terlibat dalam kasus ini. Ia juga menyebutkan pihak berwenang telah mengidentifikasi transaksi-transaksi lain yang melibatkan sektor keuangan Swiss. Syederalun, akibat badai Matthews yang akan menerjang kawasan Karibia, sebanyak 1.594 penerbangan sejak Rabu hingga Jumat mendatang dibatalkan. Kompas.com melansir. Situs FlightAware.com mengabarkan sebanyak 124 penerbangan dibatalkan di Amerika Serikat, Kepulauan Bahama, dan Haiti pada Rabu akibat badai tersebut. Bandara yang paling terdampak adalah Miami yang membatalkan 51 penerbangan dan Nassau, Bahama dengan 43 pesawat batal terbang. Sedangkan maskapai penerbangan yang paling banyak membatalkan penerbangannya adalah American Airlines dengan 43 penerbangan. Sementara itu, hari ini di Amerika Serikat sebanyak 1.070 penerbangan dibatalkan. Dan bandara yang paling terdampak adalah Miami, Fort Lauderdale, dan Florida masing-masing dengan 287 penerbangan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Presiden Amerika Serikat Barack Obama memperingatkan bahaya topan Matthew yang akan menghantam bagian tenggara negara tersebut. Jutaan orang di Amerika Serikat diperintahkan untuk evakuasi setelah topan tersebut memporak-porandakan Haiti dan Bahama. CNN Indonesia melansir. Matthew, topan kategori 3 yang berkecepatan hingga 185 km per jam adalah badai terparah dalam 10 tahun terakhir di wilayah itu. Setelah melalui wilayah Karibia dan menewaskan 14 orang, Matthew diprediksi akan menghantam Florida dengan angin kencang dan hujan lebat pekan ini. Tim tanggap berencana Amerika Serikat telah diturunkan ke Florida, Georgia, South Carolina, dan North Carolina. Gubernur di negara-negara bagian tersebut juga telah mengumumkan status darurat bencana yang memungkinkan dikerahkannya Garda Nasional. Pemerintah Florida juga telah meminta Obama mengerahkan tambahan 1.500 anggota Garda Nasional untuk bersiap membantu penanganan bencana. Saudara Lun, unit Galaxy Note 7 yang baru sekaligus mengganti dari unit lama yang bermasalah dilaporkan mengeluarkan asap saat berada di sebuah pesawat Amerika Serikat kemarin. CNN Indonesia melansir. Peristiwa ini dialami oleh Brian Green asal Indiana yang menumpang pesawat Southwest Airlines dari Louisville, Kentucky ke Baltimore, Maryland. Istri Green yang bernama Sarah berkata kepada Reuters bahwa suaminya telah mengganti unit Galaxy Note 7 dengan perangkat baru sekitar 2 pekan lalu setelah mendapat pesan teks dari Samsung. Maskapai Southwest Airlines segera melakukan evakuasi penumpang setelah Green melaporkan ada asap dari ponsel Samsung. Semua penumpang dan awak pesawat diminta keluar dari pintu kabin utama dan tidak ada korban luka dari insiden tersebut. Saudara Lun, tersangka kasus dugaan suap kuota gula impor Irman Gusman mengungkapkan kekecewaan atas pencopotannya dari jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Irman memegang jabatan itu selama 2 periode terakhir. CNN Indonesia melansir. Menurut Irman, sebelum mengambil keputusan, DPD semestinya menunggu terlebih dahulu hasil pra-peradilan atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadapnya. Irman menilai pencopotan tersebut justru akan menimbulkan persoalan baru. Ia mengklaim segala kemungkinan bisa terjadi di sidang pra-peradilan. Sidang paripurna luar biasa DPD secara resmi memutuskan pemberhentian Irman sebagai ketua DPD. KPK menetapkan Irman sebagai tersangka kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor wilayah Sumatera Barat tahun 2016 dari Perum Bulog kepada CP Semesta Berjaya. Selain Irman, Direktur Utama CP Semesta Berjaya, Saferyandi Sutanto, dan istrinya yang bernama Memi turut ditetapkan menjadi tersangka. Saudara Lun, pemusik Inggris Sting siap meluncurkan album terbarunya pada November 2016. Salah satu lagu dalam album ini dibuatnya khusus bagi para pengungsi Suriah. Kompas.com melansir. Terinspirasi selembar kertas putih dan perempatan jalan di New York yang kerap dilaluinya dalam perjalanan sehari-hari menuju ke studio rekaman, Sting akan meluncurkan album solonya yang berjudul 57th and 9th. Album ke-12 ini tidak saja akan menandai mantan vokalis utama The Follies ini kembali ke musik pop klasik, tetapi juga keprihatinannya terhadap krisis kemanusiaan di dunia, terutama di Suriah. Pemusik yang terlahir dengan nama Garden Matthew Thomas Summer ini bahkan secara khusus membuat sebuah lagu bagi para pengungsi Suriah. Dalam lagu yang diberinya judul Insyaallah, yang berarti atas kehendak Allah, Sting menggambarkan dirinya berdesa-desakan dengan para pengungsi dalam sebuah kapal Riot, meninggalkan perang saudara di negara asal, dan menyeberangi laut menuju ke tempat yang lebih aman.